Bang, Bang Bergi. Bekam adik belum po? Hah? Belum po ke abang lah? Kan, belum po ai kapai. Oh, nak belut. Semalam Bang adik mimpi tanya jaga. Tang jajan bela ke pupu yang suka berduduk tidak balung popi kiri tonang roluang. Yo memang muhunu ikut nak kapai bot yang basaka terus terang ku tak sanggup luka blok tuut demi cinta. Tang jajan bela ke pupu yang suka berduduk tibe balung popi kiri tonang roluwa. Yo memang muhunu ikut nak kapai bot yang basaka terus terang ku tak sanggup luka blok tuut demi cinta. Tang jajan bela ke pupu yang suka berduduk tibe balung popi kiri tonang rolua. Yo memang muhunu ikut nak kapai bot yang basaka terus terang ku tak sanggup luka blok tuut demi cinta.